إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني فينا أعزكم الله تكلمنا في الحديث الذي هو عمدة في علم المواريث أو علم الفرائض وهو حديث عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. Kata Rasulullah صلى الله عليه وسلم dalam hadis ini, berikanlah atau sampaikanlah faridah-faridah kepada orang-orangnya, sedangkan sisanya maka diberikan kepada laki-laki terdekat kerabatnya dengan dia. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, hadis ini merupakan kunci dari ilmu waris setelah faridah-faridah yang Allah sebutkan sallallahu alaihi wasallam. Tentunya faridah itu adalah sesuatu yang lebih lagi merupakan suatu pokok yang sudah Allah gariskan dalam Al-Qur'an. Berarti kuncinya adalah apa yang sudah merupakan pokok yang Allah tentukan dalam Quran yang disebut dengan faridah, tunaikan dulu. Maka sisanya disebut asabah atau orang-orang yang berhak menerimanya adalah orang-orang yang aula rajulin dakar. Asabah ini diberikan kepada orang terdekat dari kerabat atau dari si mayit. Maka ikhwan ibn na'azakumullah, berarti hari ini kita harus bahas, harus tahu mana faridah-faridah dan seperti apa, siapa saja dan berapa haknya masing-masing. Disebutkan oleh pensyarah rahimahullah, nabda' bima bada Allah bihi min tawrith dhawil furud alladhi nassa Allah ta'ala ala tawrithihim wa qaddara fardahum. Kita mulai dengan apa yang Allah mulai dalam ilmu waris, yaitu orang-orang yang merupakan dhawil furud, orang-orang yang berhak untuk menerima faridah. Alladhi nassa Allah ta'ala ala tawrithihim, yang Allah sudah tentukan dengan nas hak-hak mereka, warisan-warisan mereka. Wa qaddara fardahum, dan Allah sudah tentukan pula berapa kadarnya. Hatta idza alimna ma lahum, hingga setelah kita tahu hak-hak mereka, hak-hak ahli faridah, ahli faraid yang sudah tentukan dalam Al-Qur'an, dzakarna alladziina ya'khuduna ma abqatil furud, baru kita sebutkan tentang siapa-siapa yang akan mengambil sisa dari faridah itu. Wahumul asabat, mereka lah yang disebut dengan asabah. Berarti kita bahas satu persatu, yang lebih dulu-dulu atau yang lebih mendasar dulu. Apa yang lebih mendasar? Ya faraid tentunya, yakni faridah-faridahnya yang sudah Allah tentukan dalam Al-Quran satu persatu, dan berapa-berapanya. Fulan sekian, ibu sekian, suami sekian, anak laki sekian, dan seterusnya. Ini adalah sesuatu yang merupakan faraid. Maka didahulukan faraid, setelah kita tahu siapa-siapanya dan berapa-berapanya, baru kemudian kita mempelajari yang berikutnya, yaitu sisanya untuk siapa. Baik, Fal furudul muqaddarah fi kitabillahi ta'ala sittah. Perlu kita ketahui bahwa ketentuan-ketentuan warisan yang ada dalam Quran itu ada 6 macam. Yakni ada yang mendapat setengah, ada yang mendapatkan seperempat, ada yang mendapatkan seperdelapan. 3. Ada yang mendapatkan 2/3, ada yang mendapatkan 1/3, dan ada yang mendapatkan 1/6. Perhatikan supaya kamu mudah menghafalkannya. Dari setengah, kemudian 1/4, berarti setengah dibagi 2 jadi 1/4. 1/4 dibagi 2 lagi? Hah? 1/8. Baik. Sekarang 2/3. Setengahnya 2/3? 1/3. Setengahnya 1/3? 1/6. Baik. Maka kita lihat bahwa faridah atau yang Allah sebutkan dalam Quran, bagian-bagian dari ahlul furud, bagian-bagiannya orang-orang yang disebut ahlul furud, ada 6 macam. Ada yang mendapatkan setengah, ada yang mendapatkan 1/4, ada yang mendapatkan 1/8. Ada yang mendapatkan 2/3, ada yang mendapatkan 1/3, dan ada yang mendapatkan 1/6. Maka ditulis di sini, disebutkan, an-nisfu, setengah, war-rubu', 1/4, wath-thumun, 1/8. Wath-thuluthani, 2/3, wath-thuluts, 1/3, wassudus, 1/6. Walikulli fardin sahibuhu au ashabuh. Masing-masing dari ketentuan yang 6 ini ada orang-orangnya, ada orangnya atau ada orang-orangnya. Artinya ada satu orang saja yang mendapatkan sekian, ada beberapa orang yang mendapatkan sekian. Maka kita akan pelajari dari mulai awal, siapa yang mendapat setengah, baru kemudian siapa yang mendapatkan 1/4, siapa yang mendapatkan 1/8, siapa yang mendapatkan 2/3, siapa yang mendapatkan 1/3, dan siapa yang mendapatkan 1/6. Kita mulai dari yang pertama, an-nisfu, yang mendapatkan setengah. Wa yakunu lil binti, yang mendapatkan setengah adalah anak perempuan kalau tidak ada anak laki-laki. Itu ada sebutkan nanti di bawahnya syaratnya. Wa lil binti libin, dan anak perempuannya anak laki-laki. Wa in nazal, wa in nazal adalah istilah untuk terus ke bawah. Wa in nazal, walaupun terus ke bawah, anaknya, anaknya, anaknya, begitu, cucunya cucu dan seterusnya, anaknya cucu dan cucunya cucu, itu wa in nazal. Tetapi tentunya kalau sudah yang pertama ada, maka yang di bawahnya gugur. Mafhum? Tapi kalau tidak ada, turun ke bawahnya. Kalau tidak ada, turun ke bawahnya. Kalau tidak ada, turun ke bawahnya. Anak perempuan enggak ada, anak laki-laki enggak ada. Baik, cucu perempuan ada enggak? Enggak ada cucu perempuan, cucu laki-laki enggak ada, cucu perempuan enggak ada. Bawahnya lagi. Begitu. Kalau tidak ada kecuali cucu perempuan sendiri, maka falaha an-nisfu. Dia mendapatkan setengah. Kenapa syaratnya tidak ada laki-laki? Laki-laki aula. Laki-laki lebih utama. Kalau ada anak laki-laki, ya kembali seperti hukum asal atau hukum asalnya laki-laki dan perempuan 1:2. Nah, yakni perempuan setengahnya laki-laki. Maka di sini dikatakan, yakunu lil binti wa li bintil ibin. Perhatikan, bintil ibin, bukan bintil bint. Sering kita salah menghafalkan anak perempuan dan anaknya anak perempuan. Keliru. Anak perempuan dan anak perempuannya anak laki-laki. Kenapa demikian? Karena nasab adalah dari laki-laki, bukan dari perempuan. Kalau satu orang laki-laki, ar-rajul, meninggal, dia punya anak. Di sini laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Ini semua meninggal. Ada anaknya fulan, anaknya laki-laki ini, ada anaknya perempuan, ini enggak ada anaknya. Baik. Yang mendapatkan yang mana? Mendapatkan waris. Anaknya anak laki-laki. Kenapa demikian? Karena anaknya perempuan, anak orang lain. Kenapa anak orang lain? Perempuan itu menikah dengan fulan, anak-anaknya anak fulan, bukan anak fulanah. Faham tak? Jadi ahfaduna abnauna, banatuna abnauhunna abnau rijalil ajanibi. Sebagaimana dikatakan dalam syair, bahwasanya cucu kita adalah anaknya anak laki-laki kita. Adapun anaknya anak perempuan kita adalah anaknya orang-orang lain. Iya kan? Kalau anaknya anak perempuan kita, cucu dari anak perempuan, anaknya orang lain. Binnya tidak lagi membawa nama kita. Paham tuh? Maka di sini, imma anak perempuan satu, kalau ternyata anak perempuan satu masih hidup di sini, yang lain meninggal, kemudian baru bapaknya meninggal. Tinggal anak perempuan satu-satunya. Berapa dapatnya? Maka dia mendapatkan setengah sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau ternyata perempuan itu sendirian anaknya, maka dia mendapatkan setengah. Wa bintil ibn bint. Dan anak perempuannya anak laki-laki itu juga anak perempuan statusnya. Ini hukumnya sama. Seperti di sini. Kalau anak laki-laki ini meninggal tapi punya anak perempuan, ingat itu pun anak perempuan juga. Tetap anaknya si mayit. Masih membawa namanya. Sampai kita kasih nama. Ahmad. Maka cucunya tetap bin Ahmad dia. Bin Fulan bin Ahmad. Bin Abdullah bin Ahmad. Tapi kalau yang di sini, anaknya anak perempuan, bin bukan perempuan ini, suaminya siapa entah. Apakah dapat Abdullah atau Abdurrahman, wallahu a'lam. Baik, maka dikatakan bintul bin adalah bint. Anak perempuannya anak laki-laki itu statusnya sama dengan anak perempuannya si mayit. Baik. Berarti siapa yang mendapatkan setengah? Perempuan kalau sendirian, anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki dengan ayat wa in kanat wahidatan falahan nisf. Wa hadha tawrits bil ijma'i, dan warisan ini, ketentuan untuk anak perempuan ini disepakati secara ijma' oleh para ulama. Bisyarat an la yakuna ma'ahunna ghairuhunna min al aulad, dengan syarat mereka dalam keadaan tidak memiliki saudara-saudara laki-laki. Kalau memiliki saudara laki-laki, ya tentunya beda hukumnya. Jadi yang mendapatkan setengah siapa? Anak perempuan sendirian, tidak ada saudara laki-laki bersamanya. Itu syaratnya. Apa syaratnya? An la yakuna ma'ahunna ghairahunna minal awlad. Baik. Wahuwa farduz zawji aydan. Yang mendapatkan setengah juga, yang kedua adalah az-zauj, suami si mayit, berarti yang mayitnya adalah perempuan, maka suaminya mendapatkan setengah. Bisyarat an la yakuna liz-zaujati waladun. Naam, dengan syarat kalau tidak ada pada perempuan tadi, pada si mayitah tadi, anak laki-laki atau anak. Wa huwa nas fardu zauji aidan bisyarat an la yakuna lizaujati waladun min dzakarin aw untha. Walad dalam artian anak laki-laki maupun perempuan. Kadang-kadang walad dikatakan anak laki-laki, tapi di sini maksudnya walad adalah anak. Dzakarin aw untha, laki-laki ataupun perempuan. Berarti syaratnya suami mendapatkan setengah dari harta warisan istrinya kalau si istri ini tidak punya anak dari dia, tidak memiliki anak laki-laki maupun perempuan. Berarti suami istri dalam keadaan belum memiliki anak, tiba-tiba istrinya meninggal, memiliki harta yang banyak, maka sang suami mendapatkan nus, mendapatkan setengah. Berarti setengahnya dikasihkan siapa? Nanti dibahas. Asabah. Diberikan pada asabah. Qala, disebutkan dalam ayatnya, walakum nusfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakum nisfu ma tarak." Bagi kalian, wahai kaum laki-laki, mendapatkan setengah dari apa yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian. Apa syaratnya? In lam yakun lahunna walad. Kalau mereka tidak memiliki anak. Bukan yang dimaksud anak laki-laki, tapi maksudnya adalah tidak memiliki keturunan, tidak memiliki anak laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga, yang mendapatkan setengah. Ayat nusf, fardul ukhtis syaqiqah. Haknya saudara kandung. Syaqiqah itu saudara kandung. Syaqiqah. Wa in lam tujad fal ukhtu li'ab. Kalau tidak ada, maka untuk saudara perempuan sebapak. Kalau tadi syaqiqah, sekandung. Tapi kalau enggak ada, maka ukht li'ab. Saudara perempuan yang sebapak. Ma'adamil far'il waris. Kapan mereka dapat? Saudara perempuan. Kok dapat? Kapan itu dapatnya? Dapatnya pada kasus tertentu. Kalau si mayit tidak memiliki ahli waris yang lain. Anak enggak punya, bapak enggak punya, ibu enggak punya, begitu. Suami enggak ada, atau istri enggak ada. Maka diberikan kepada saudara perempuannya. Dikatakan ini imru'un halaka laisa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Kalau seseorang halaka, meninggal, laisa lahu walad, dia tidak memiliki keturunan, walahu ukhtun, dan dia memiliki saudara perempuan, falaha nisfu ma tarak, dan dia memiliki, dia akan mendapatkan setengah dari apa yang ditinggalkan. Wa hadza fi waladil abawaini aw li abin bil ijma'. Tapi syaratnya, jangan lupa tadi sudah disebut, dengan syarat dia adalah saudara kandung. Saudara kandung itu waladun abawain, sebapak seibu, itu syaqiqah. Aw li abin bil ijma', atau sebapak. Ini syarat yang demikian secara ijma' dipahami oleh para ulama secara sepakat. Berarti kita lihat, kalau si mayit ini dalam keadaan tidak memiliki anak sama sekali dan tidak memiliki cucu dari anak laki-laki, jangan lupa, cucu dari anak laki-laki, laki-laki maupun perempuan enggak ada, berarti sudah keturunan putus, tidak memiliki sama sekali. Tapi punya saudara orang ini. Oh, kalau ada yang sebapak seibu, maka itu lebih berhak karena akrab, maka dia akan mendapatkan nisfu ma tarak, dia akan mendapatkan setengah dari apa yang ditinggalkan oleh saudara kandungnya tadi. Kalau tidak ada, maka saudara laki-laki ini sebapak. Apa bedanya syaqiqah dengan sebapak tadi? Hah? Baik, kalau ini sebapak, ibunya beda. Bapaknya satu, melahirkan anak laki-laki ini dari fulanah, sedangkan melahirkan anak perempuan ini dari allanah. Ini fulan, ini allanah. Kenapa? Berarti, tapi namanya sama, tetap binnya bin fulan, karena laki-laki bapaknya. Berarti yang dapat adalah yang sebapak seibu, atau yang sebapak. Bagaimana dengan yang seibu, lain bapak? Seperti yang kita sebutkan tadi. Adapun abna'uhunna abna'u rijalin ajanibi. Adapun anaknya perempuan, itu anaknya orang-orang lain. Kalau seibu, bapaknya beda, ya masing-masing nasab sendiri-sendiri. Berbeda yang ini bin Ahmad, yang ini bin Abdullah. Enggak sama. Maka ikhwan fillah a'azzakumullah, perhatikan kalau bicara masalah waris, perhatikan pula masalah nasab. Karena sudah kita sebutkan bahwa asbabul irth thalathah, mahya an-nasab, an-nikah, al-musahara, wa enam. Apa yang terakhir? Enam, apa maknanya? Hah? Apa maknanya wala? Sayyid, bukan perbudakan. Iya, dia hubungan perwalian adalah budak yang telah diperdekakan. Kalau masih dalam keadaan budak, malah tidak mendapatkan waris. Iya kan, termasuk mawane'. Apa mawane' al-irs? Penghalang-penghalang warisan? Ar-riq pertama. Al-pertama qatl. Taib. Pembunuhan. Terus? Hah? Ar-riq. Terus? Yang ketiga? Jaid. Ikhtilaf ad-din. Perbedaannya agama. Jaid. Berarti kalau kita bicara tentang masalah wirathah, kita harus tahu tentang nasab. Kenapa yang sebapak seibu mendapatkan? Karena senasab. Kenapa yang sebapak juga mendapatkan kalau enggak ada yang ini? Karena dia juga senasab. Tetapi kenapa yang seibu tidak dibahas? Karena walaupun satu ibu tapi bapaknya berbeda, itu anak yang berbeda. Yang ini bapaknya fulan, yang ini bapaknya alannya berbeda. Bahkan kalau dikasih marga, marganya akan berbeda pula. Nah, sehingga dibahas dengan kalimat ukht atau kalau tidak ada. Kalimat kalau tidak ada bukan dua-duanya dapat. Kalau ada ini, ya ini. Kalau enggak ada, baru meningkat kepada yang lebih jauh. Ini lebih dekat, bapak ibu. Sedangkan ini dalam keadaan sebapak. Taib. Wahada fi waladil abawain au li'ab. Thani. Kedua, ar-rubu. Berarti yang mendapatkan setengah, berapa orang dulu? Sebelum pindah kepada yang kedua. Yang mendapatkan setengah adalah bint atau bintul ibin. Dengan syarat kalau tidak ada anak laki-laki bersamanya. Kalau tidak ada anak laki-laki bersamanya. Yang kedua, zauj, suami, bukan istri. Suami, berarti kalau yang meninggalnya perempuan, kemudian ada suaminya, maka dia mendapat setengah dengan syarat laisa lahunna walad. Kalau in kunna, apa kalau dikatakan mereka tidak memiliki anak. Yang ketiga, ukht. Kapan ukht mendapatkan? Kalau tidak ada ahli warisnya, maka kembali kepada saudara. Baik. Kalau tidak ada anak-anak. Sekarang yang seperempat, rubu'. Wa yakunu lizawji ma wujudil far'il waris. Dia mendapatkan yakunu lizawj untuk suami kalau bersama adanya far'il waris. Far'il waris adalah turunan ahli waris. Kalau far' ke bawah, kalau asal ke atas, jangan lupa. Kalau far' yang ke bawah, anak, cucu, cicit, canggah, udah siwur dan seterusnya. Ya, itu farak semuanya. Liqaulihi ta'ala fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarak. Kalau mereka para istri-istri tadi punya anak, anak keturunan, dan ingat yang namanya anak termasuk abna'ina. Termasuk anak adalah abna'u abna'ina, anaknya anak-anak kita. Nah, berarti maksudnya adalah turunan. Kalau mereka punya keturunan, maka bagi kalian ar-ru'. Untuk mengkaitkan yang tadi supaya ingat bahwa suami ini kalau si istrinya meninggal punya anak, maka seperempat. Kalau tidak punya anak, setengah. Naik. Kalau tidak punya anak, setengah. Tapi kalau punya anak, seperempat. Baik. Wa huwa ar-ru'. Fardu zaujah fa akthar. Yang seperempat ini pun adalah haknya istri atau lebih. Zaujah kan satu. Satu istri atau istri-istri. Karena bisa saja seorang suami memiliki dua istri atau tiga istri atau empat istri. Maka dikatakan haknya istri adalah istri atau istri-istri. Seperempat. Kalau dua istri berarti bagi dua. Kalau empat istri bagi empat. Iya, kenapa? Ya. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, kalau maksudnya adalah masing-masing seperempat, empat istri habis. Anak-anak dapat apa? Enam. Baik. Qala dikatakan ar-rubu' fardhu zaujah, haknya istri. Fa akthar ma adamil far'il waris liqaulihi. Kalau dia tidak mendapatkan far'il waris, kalau tidak mendapatkan turunan farak yang mendapatkan waris tidak memiliki anak keturunan. Kalau tidak ada anak, maka mereka mendapatkan seperempat anak si mayit, ya, bukan anak si istri tadi. Saya memang tidak punya anak, tapi madu saya, maru saya punya anak. Berarti seperempat atau seperdelapan. Kalau suami tadi kan, kalau istrinya meninggal dalam keadaan punya tidak punya anak, berapa? Hah? Setengah. Kalau punya anak, seperempat. Sekarang istri, kalau tidak punya anak, seperempat. Maka kalau punya anak, hah? Setengahnya. Kan kalau kita lihat ucapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya laki-laki itu mendapatkan dua kali perempuan, maka kita lihat ternyata dari semua sisinya hampir demikian keadaannya. Kalau keadaannya sama, si suami, si laki-laki dengan si perempuan, statusnya sama, biasanya dalam keadaan jumlahnya setengahnya dari laki-laki. Misalnya kayak suami tadi ditinggal istrinya dalam keadaan tidak punya anak, berapa? Setengah. Kalau perempuan ditinggalkan suami gak punya anak, perempat setengahnya kan. Baik, sekarang kalau punya anak, seorang suami ditinggal istrinya tidak punya anak, dalam keadaan punya anak, berapa? Hah? Seperempat. Nah kalau istri ditinggal suaminya dalam keadaan punya anak, seperdelapan. Kan begitu, nanti akan masuk kepada seperdelapan di akhir. Baik, sekarang yang seperempat dulu. Berarti seperempat itu siapa? Istri dalam keadaan kalau ma'awujudi far'il waris, bersama? Hah? Istri Adam? Keliru dia. Mana? Iya. Jadi kok ma'awujud? Hah? Keliru, keliru yang wujud, keliru mestinya. Perbandingannya begitu. Yang saya ingat. Ma'adami wujud far'il waris. Dekat Allah, fa'in kana lahunna waladun falakum rubu. Oh ini suami. Baik. Ay rubu fardu zawja fa'aktar ma'adamil furu' wa'adamil far'il waris. Istri mendapatkan seperempat kalau tidak ada anak keturunan. Si mayit tentunya. Keturunan si mayit, jangan lupa. Walahunna rubu' mimma taraktum in lam yakun lakum waladun. Dan bagi kalian, bagi mereka, bagi para istri, mendapatkan seperempat dari yang kalian tinggalkan kalau kalian tidak memiliki anak. Lakum in lam yakun lakum walad. Berarti jangan lihat dari perempuannya, tapi lihat dari si mayit laki-laki ini. Artinya yang jadi masalah sih, yang sering dipeributkan oleh masyarakat adalah kalau istrinya tiga begitu. Ternyata yang dua istrinya tidak punya anak. Yang satu ini punya anak dari satu suami semuanya. Kesini tidak punya anak, kesini tidak punya anak, kesini punya anak. Mendapatkan berapa para istri ini? Hah? Seperempat apa seperdelapan? Ini punya anak dia. Yang ini gak punya anak. Hah? Seperdelapan, kenapa? Karena dia dalam keadaan punya anak. Dia ke ini, dengan si istri, saya gak punya anak kok. Jadi saya matanya lebih banyak. Enggak. Lakum, Allah mengatakan, in lam yakun lakum walad. Kalau kalian tidak punya anak. Ini para laki-laki, si mayit ini tadi. Kalau si mayit ini dalam keadaan tidak punya anak sama sekali, maka untuk istri-istrinya semuanya seperempat. Nanti yang sisanya untuk asabah. Baik. Lanjutkan. Yang ketiga, as-sumun. Lizawjati fa'akthar. Untuk istri atau istri-istri. Ma'awujudil far'il waris. Bersama adanya anak keturunan. Jadi kalau anak keturunan ada, maka seperdelapan. Ini yang saya katakan tadi. Satu banding dua dengan keadaan laki-laki. Keadaan yang sama, ini gak punya anak, ini gak punya anak. Kalau si istri yang ditinggal suami, istri mendapatkan seperempat. Tapi kalau suami yang tinggalkan istri, suami mendapatkan setengah. Sedangkan kalau punya anak, suami ditinggal istri mendapatkan seperempat, sedangkan istri yang ditinggalkan suami dalam keadaan punya anak seperdelapan. Baik. Kalimatnya dalam ayat Al-Quran, fa in kana lakum waladun, kalau kalian punya anak, falahunna thumun, maka mereka para istri itu mendapatkan seperdelapan mimma taraktum, seperdelapan dari yang kalian tinggalkan. Taib ats-tsulutsani, sekarang ats-tsulutsan. Kita bahas pada kajian yang akan datang insyaallah. Berarti kita mendapatkan tiga. Yang akan datang nanti tiga lagi insyaallah. Tiga itu setengah, seperempat, seperdelapan. Siapa yang mendapatkan setengah? Hah? Yang keras suaranya enggak jelas. Siapa yang mendapatkan setengah? Anak perempuan atau anak perempuannya anak laki-laki? Apa syaratnya? Kalau tidak ada anak laki-laki. Baik. Termasuk anak laki-laki adalah cucu laki-laki ya, jangan lupa. Baik, yang kedua. Suami kalau tidak punya anak. Ya, baik. Kalau si istri punya anak. Kemudian yang keempat, istri atau suami yang tidak punya anak? Saya tanya, ini penting. Hah? Kalau ini istri, kenapa? Karena warisannya warisan si istri. Sekarang kalau warisan istri, kan beda ceritanya. Tadi kan warisan suami. Jadi kalau suami punya anak, dari istri yang manapun, para istri mendapatkan seperdelapan. Tayib, sekarang dibalik. Kalau sang istri yang meninggal, ini istrinya tiga. Istri satu ini meninggal. Dari sang suami ini. Suami dapat berapa? Ini punya anak. 18. Ini punya anak. 19. Ini gak punya anak. Berapa beratnya suami? Setengah, gak peduli dengan ini. Karena bicaranya apakah kesini, apa kesana? Ya kesini. Ke anak turunannya. Loh, saya punya anak, saya tidak punya anak. Begitu. Jadi kalau dibahas anaknya atau tidak punya anak itu pada si mayit. Kalau suami mendapatkan warisan dari istri, berarti siapa si mayitnya? Hah? Si mayitnya kan istri. Berarti kalau dikatakan in kana lahunna walad, kalau mereka punya anak, yang dimaksud si mayit tadi punya anak atau tidak? Kalau dia punya anak satu saja, maka sang suami mendapatkan seperempat. Nanti sisanya dikasihkan anaknya. Paham dong? Naam, jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Naam. Kalau warisan dari suaminya, mereka akan dapat. Kalau dari istri ke istri enggak ada. Apa sebabnya? Saya tanya sekarang, sebab irs ada berapa? Hah? Tiga. Thayyib, istri yang satu dengan istri kedua, apakah ada hubungan nasab? Enggak ada. Apakah ada pernikahan tetap sih? Tidak ada. Kenapa? Apalagi pernikahan.